نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Dan barang siapa bersaksi bahwasannya surga itu ada, neraka juga ada, benar adanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Telah kita jelaskan bahwasannya surga dan neraka itu telah ada, dan kedua-duanya merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. La yaftaniya, dan juga kedua-duanya kekal, tidak akan sirna. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah berkenaan dengan surga dan neraka. Bahwasannya surga dan neraka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dan kedua-duanya telah diciptakan. Kedua-duanya telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kedua-duanya merupakan makhluk yang abadi, yang kekal. Tidak akan sirna, tidak akan rusak dan hancur. Nah, banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah ini. Ya, sebagai bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah, dan juga bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang mereka mengingkari tentang adanya surga dan neraka. Nah, berdalih dengan akal mereka, dikatakan Mu'tazilah, ya, mereka selalu menggunakan akal dalam menetapkan suatu perkara. Ketika sesuai dengan akal mereka, mereka tetapkan. Tapi ketika tidak sesuai dengan akal mereka, walaupun jelas dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menolak dalil-dalil tersebut dengan alasan tidak masuk akal. Nah, di keadaan orang-orang Mu'tazilah, mereka berpendapat bahwasannya Kalau surga dan neraka itu ada sekarang, ini enggak masuk akal. Ya. Kenapa? Dikarenakan sekarang belum ada penghuninya menurut mereka. Nah, sehingga kalau seandainya sudah ada surga dan neraka, maka itu sia-sia saja. Padahal ayat-ayat Allah yang telah kita sampaikan sebelumnya sangat jelas sekali menyebutkan tentang adanya surga dan neraka. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW sangat jelas sekali menyebutkan tentang adanya surga dan neraka. Nah, dengan alasan tadi, ya, dengan alasan kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan surga dan neraka sekarang ini, padahal hari pembalasan belum terjadi, maka ini merupakan perkara yang sia-sia. Ya. Sehingga dengan alasan akal mereka inilah, ya, mereka meyakini bahwa surga dan neraka baru tercipta pada hari kiamat nanti. Tentu ini pemikiran dan akidah yang batil. Ya. Dikarenakan menyisihi dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran dan juga hadis disebutkan secara jelas. Ya. Bahwasanya surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Allah sebutkan tentang surga wa'indat lil muttaqin. Telah disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Dengan kata telah disiapkan, ini menunjukkan bahwa surga itu telah ada. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka, wa'indat lil kafirin, telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Ini juga menunjukkan bahwasanya neraka telah ada. Ya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, hadis tentang mi'raj. Ya. Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah tentang surga dan neraka. Nah, dan juga hadis yang lain yang menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas, bahwa surga dan neraka itu telah ada. Kedua-duanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan binasa. Kekal selama-lamanya. Ini keyakinan Ahlus Sunnati Wal Jamaah tentang surga dan neraka. Nah, seperti halnya dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, fattabaqa ahlu sunnati ala anna jannata wal nara makhlukani mawjudani al-an. Ulama ahlu sunnah sepakat bahwasannya surga dan neraka itu kedua-duanya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan kedua-duanya telah ada sekarang ini. Walam yazal ahlu sunnati ala dhalika. Dan ahlu sunnah senantiasa berkeyakinan seperti itu. Ya. Hatta nabagat minal mu'tazilati wal qadariyah. Ya. Sampai muncullah kaum dan kaum qadariyah. Faankarat dhalika. Mereka mengingkari keyakinan ini. Mengingkari keyakinan surga dan neraka itulah ada. Bal yunsi'uhum Allahu yawmal qiyamah. Menurut mereka, surga dan neraka Allah ciptakan nanti pada hari kiamat. Wa qalat bal yunsi'uhum Allahu yawmal qiyamah. Wa hamalahum ala dhalika. Asluhum al-fasid alladhi wad'u bihi sari'ata lima yaf'aluhu Allah. Nah, yang mendorong mereka berkeyakinan seperti ini, ya, berkeyakinan bahwasanya surga dan neraka ini belum ada sekarang, nanti diciptakannya ketika hari kiamat, ya, yang mendorong keyakinan mereka seperti ini adalah asluhum al-fasid. Prinsip mereka yang rusak. Prinsip mereka yang batil. alladhi wada'u bihi syari'atan lima yaf'aluhu Allah. Ya. Prinsip mereka yang rusak, yang batil dalam memahami syariat Islam. Di mana mereka menanyakan mengapa Allah Subhanahu wa taala melakukan ini dan itu. Ya. Ini prinsip batilnya orang-orang Mu'tazilah. Mempertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah melakukan ini? Kenapa Allah melakukan itu? Oh, kalau begitu enggak masuk akal. Karena mereka menolaknya. Ya. Kenapa Allah menciptakan surga dan neraka sekarang ini? Oh, enggak masuk akal. Berarti surga dan neraka itu belum ada. Dengan alasan belum masuk akal. Ya. Mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lima yaf'aluhu Allah wa annahu yanbaghi ay yaf'ala kada wa la yanbaghi lahu ay yaf'ala kada. Ya, tanya orang-orang Mu'tazilah mengatakan sepatutnya Allah itu melakukan ini dan tidak sepatutnya bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan ini dan itu. Ya, menghukumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak pantas Allah melakukan ini, tidak pantas melakukan itu. Seharusnya melakukan ini dan itu. Ya. Ini kaum Mu'tazilah mempertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qasuhu 'ala khalqihi fi af'alihim. Mereka telah mengkiaskan, menganalogikan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Ya. Kalau perbuatan manusia ya boleh ditanya, kenapa melakukan ini? Kenapa melakukan itu? Ya. Kenapa dikarenakan kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek? Kalau perbuatan manusia. Tapi kalau perbuatan Allah Subhanahu wa taala enggak usah kita pertanyakan, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu? Dikarenakan kita yakin bahwasanya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mengandung hikmah. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengetahui apa hikmah di balik itu semuanya. Ya. Yeah. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan mereka lah. Ya, manusia yang akan ditanyai tentang apa yang mereka lakukan. Ya, ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mempertanyakan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Kenapa Allah melakukan ini? Kenapa Allah melakukan itu? Ini enggak adil bagi saya. Bahaya seperti itu. Ya, akhirnya mengkritisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak pantas Allah melakukan ini, enggak pantas Allah melakukan itu. Seharusnya Allah ini begini dan begitu. Ya. Mengkiaskan, menganalogikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan manusia. Tentu ini bentuk kesyirikan. Dikarenakan Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Sami' Maha mendengar dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Nah. Maka ayat-ayat yang kita sebutkan tadi jelas, ya, ketika disebutkan uiddat lil muttaqin, tentang surga disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Neraka Allah katakan uiddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang kafir. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan wa fi hadhil ayati dalilun ala anna an-nar makhluqatun raddan al-jahmiyah li anna al-ma'dhum la yakunu mu'addan. Ya. Ayat ini merupakan dalil bahwa neraka telah tercipta. Ya. Ini sebagai bantahan terhadap kaum Jahmiyah. Nah, di antara Jahmiyah adalah Mu'tazilah. Masuk dia ya, ke dalam golongan Jahmiyah, Mu'tazilah. Kenapa li'anal ma'adhum la yakunu mu'addan? Kata Imam Al-Qurtubi, karena sesuatu yang belum ada tidak akan pernah dijadikan janji. Ya. Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin, tentang surga. Dan tentang neraka, u'iddat lil kafirin, telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Ya. Adapun neraka dan sang surga, Allah katakan disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sesuatu yang belum ada, kata Imam Al-Qurtubi, tidak akan dijadikan sebagai janji. Nah, di sini Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa surga itu telah ada. Ya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan neraka, ancaman neraka bagi orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu telah ada. Nah, dan ayat-ayat yang lain yang banyak, sangat banyak sekali. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Dan juga ayat-ayat yang lain telah kita jelaskan sebelumnya. Nah. Kita lanjutkan. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد قال القادعيات بركات القادعيات نعم dalam kitabnya إكمال المعلم بفوائد مسلم ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم apa yang ada pada hadis Ubadah ini khusus bagi orang yang mengatakan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu. Ini khusus bagi orang yang menyebutkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qarana bi shahadataini haqiqatal iman wa tauhid alladhi warada fi hadisihi fa yakunu lahu min al ajri ma yurajjihu ala sayyiatihi. Dan Rasulullah menggandengkan dengan dua persaksian, ya, dua syahadat, ya, Allah gandengkan dengan hakikat keimanan dan tauhid yang ada pada hadisnya. Fayakunu lahu min al-ajri ma yurajjihu ala sayyiatihi, sehingga dia mendapatkan pahala, ya, yang memperberat, ya, dibandingkan kejelekan-kejelekannya. Wa yujibu lahu al-maghfirah wa rahmah, sehingga menyebabkan dia mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulul jannati li awwali wahlah, dan dia masuk ke dalam surga pada awalnya. Nah, ya, ketika dia bersaksi dengan persaksian-persaksian tersebut. Qala Alamah Ibnu Qayyim, berkata Alamah Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, wal maqsud anna kalimat at-tauhid idza shahida biha al-mu'minu 'arifan li ma'naha wa haqiqataha nafyan wa isbatan muttasifan bimujibiha qa'iman qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu bishahadatihi fahadihil kalimatu min hadha syahid asluha sabitun rasikhun fi qalbihi. Dan yang dimaksud bahwasanya kalimat tauhid apabila seorang mukmin mempersaksikannya dalam keadaan dia mengetahui maknanya, mengetahui hakikat dari persaksian tersebut, baik penafian atau penetapan, mana yang dinafikan dan mana yang ditetapkan, tersipati dengan konsekuensi-konsekuensinya, hati dan lisannya serta anggota tubuhnya dia menunaikan persaksian tersebut, maka kalimat dari orang yang bersaksi ini asluha sabitun rasihun fi qalbi. Ya. Dasarnya, pokoknya kokoh dan menancap dalam hatinya. Wa far'uha muttasilatun bis sama, dan cabangnya itu sampai ke langit. Nah. Wa hiya mukhrijatun lisamaratiha kull waqtin, dan mengeluarkan buahnya setiap waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala umpamakan tentang kalimah thayyibah, Ya, seperti pohon yang baik. Ya, yang akarnya kokoh di bawah tanah. Nah, tapi cabangnya menjulang ke langit. Nah, ini adalah kalimat La ilaha illallah. Asluha sabitun wa far'uha bis sama. Bahkan ya, pohon tersebut mendatangkan, menghasilkan buahnya setiap waktu. Itulah perumpamaan kalimat thayyibah. Perumpamaan kalimat La ilaha illallah bagi orang yang mempersaksikannya dalam keadaan yang kita sebutkan tadi. Dia mengetahui maknanya, mengetahui hakikatnya. Ya, dia melakukan konsekuensi-konsekuensinya, hatinya, lisannya, anggota tubuhnya pun dia melakukan. Ya, konsekuensi persaksian dari syahadat ini. Ya, makanya semacam ini diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti pohon yang baik. Nah, yang akarnya menancap di bawah bumi, di bawah tanah. Tapi cabang-cabangnya itu menjulang ke langit. Bahkan menghasilkan buahnya setiap waktu. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannif siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Walahuma dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi hadis Itsban, dalam hadis Itsban Ibnu Malik. Wa inna Allaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia mengharapkan dengan ucapannya tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syarah penjelasannya qauluhu wa lahumā ayatul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Ucapan lahumā dan bagi keduanya, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bikamalihi, dengan sempurnanya. Wa hadha tarfun min hadisin tawil akhrajahu syaikhun. Ini merupakan bagian dari hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa isban bi kasil muhmalah ba'daha musanna fawqiyah. Isban dengan dikasrohkan ainnya, ya, dan setelahnya ta. Naam. Ada titik dua di atasnya. Summa muwahidah. Kemudian ba yang titik satu di bawahnya. Adalah Ibnu Malik bin Amr bin Ajlan Al-Ansari. Isban bin Malik bin Amr bin Al-Ajlan Al-Ansari. Min Bani Salim bin Auf. Dari Bani Salim bin Auf. Sahabiyun masyhur. Beliau sahabat yang masyhur. Isban Ibnu Malik. Mata fi khilafati Muawiyah. Beliau meninggal dunia pada masa khilafah Muawiyah. Wa akhraja al-Bukhari fi sahihi bisanadi an Qatadah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dalam sahihnya dengan sanadnya dari Qatadah. Qala hadatsana Anas ibn Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'ad radifuhu ala ruhli. Sesungguhnya Nabi SAW dan Mu'ad bin Jabal ada di belakangnya, dibonceng oleh Nabi SAW di atas keledai, di atas tunggangan. Nah, sudah dijelaskan, menunjukkan tentang tawadunya Nabi SAW. Ya. Beliau walaupun sebagai pemimpin, ya, sebagai Rasul, tapi beliau tidak merasa gengsi ketika membonceng sahabatnya. Nah, ya, menunjukkan tentang rendah hatinya Nabi SAW dan bolehnya ya, membonceng di atas tunggangan apabila tunggangan itu mampu untuk menanggung beban. Ya. Nah, baik unta, kuda atau keledai dan semisalnya. Qala ya Mu'ad, qala baika ya Rasulullah wa sa'adai. Rasulullah mengatakan, wahai Mu'ad. Mu'ad mengatakan, labaika ya Rasulullah, aku menyambut panggilan wahai Rasulullah. Wasa'daik, dan mudah-mudahan kebahagiaan kepadamu. Ini biasa diucapkan ya, ketika dipanggil, labaika wasa'daik. Nah, artinya aku menyambut panggilanmu. Nah, dan mudah-mudahan kebahagiaan kepadamu. Qala ya Mu'ad, qala baika ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'ad, qala baika ya Rasulullah wa sa'daik. Salasan. Sampai tiga kali. Rasul memanggil dan juga Mu'ad menjawab dengan jawaban tadi. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu ta'ala ala an-nar. Rasul mengatakan, tidaklah salah seorang yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dalam keadaan jujur dari hatinya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala haramkan neraka padanya. Nah, sini menyebutkan tentang syarat la ilaha illallah, yaitu as-sidq, ya, jujur. Ketika mengucapkannya jujur, ya, tidak seperti orang-orang munafik yang mereka dusta. Nah, orang-orang munafik itu dustanya itu zahiran wa batinan. Ya, dusta secara zahir, ya, kalau bicara suka dusta, secara batin pun berdusta mereka. Ya, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, dusta. Ya, kebiasaan dusta, kebiasaan orang-orang munafik. Rasul mengatakan, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kalian jujur dari hatinya, lainkan Allah subhanahu wa ta'ala haramkan neraka padanya. Qala ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru. Muhammad mengatakan, wahai Rasulullah, apakah aku khabarkan kepada manusia hal ini sehingga mereka bahagia, bergembira? Qala idan yattakilu. Rasulullah, kalau begitu nanti mereka akan bergantung kepada amalan ini. Ya. Kekhawatiran Nabi SAW ketika itu. Ya, khawatir mereka bergantung kepada amalan yang cukup. Ya, bersaksi la ilaha illallah jujur dari hatinya. Enggak peduli bagaimana amalan-amalan perbuatan-perbuatannya, apakah maksiat, apakah dosa, yang jelas mengucapkan la ilaha illallah jujur dari hatinya. Khawatir ya, bergantung kepada amalan ini, kemudian meninggalkan amalan-amalan yang lainnya, sehingga Rasulullah SAW ya, melarang Mu'ad ketika itu untuk menyampaikan kepada manusia. Tak kira jelaskan di sini menunjukkan tentang bolehnya menyembunyikan ilmu ketika ada maslahat. Ya, ketika ada maslahat, nah, ya juju kitmanul ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu kalau ada maslahat. Nah, fa akhbara biha Mu'ad inda mautihi ta'assuman, dan Mu'ad pun mengkhabarkan berita ini ya menjelang wafatnya, khawatir beliau berdosa. Nah, beliau khawatir termasuk menyembunyikan ilmu ya, sehingga ketika menjelang wafatnya Mu'ad pun menyampaikan hadis ini. Nah, kalau dalam hadis itsban dijelaskan tadi ya, man qala la ilaha illallah yabtaki bidzalika wajhallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan dengan ucapannya itu wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan tentang syarat la ilaha illallah adalah keikhlasan. Ya, ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dalam hadis Mu'ad disebutkan sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Ia menunjukkan tentang syarat la ilaha illallah adalah sidq, jujur. Nah, wasaqa bisadin akhar haddasana Musaddad haddasana Mu'tamar qala sami'tu abi qala sami'tu Anas qala dakara li ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad bin Jabal man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah qala afala ubasiru an-nas qala la inni akhafu an yattakilu. Beliau memaparkan dengan sanad yang lain, mengatakan ya hadasana Musaddad قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس aku mendengar Anas bin Malik beliau mengatakan dakara li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qali Mu'ad ada dukira li disebutkan kepadaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad bin Jabal man laqiya Allah la yushriku bihi syai'a dakhala jannah barang siapa yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk dalam surga. Mu'ad mengatakan, afala ubasirun nas, apakah aku sampaikan berita ini kepada manusia? Qala la inni akhafu ayyatakilu. Rasul mengatakan, jangan, aku khawatir mereka bersandar, bergantung kepada amalan ini. Kemudian meninggalkan amalan-amalan yang lain. Mencukupkan yang cukup ini saja. Cukup mengucapkan la ilaha illallah saja. Kemudian meninggalkan amalan yang lainnya. Nah. Qultu fatabayyanu bihadha siyaq ma'na syahadati an la ilaha illallah wa annaha tatadammanu tarka syirki liman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlas. Aku katakan, Syekh Abdul Rahman al-Syekh rahimallahu ta'ala, maka jelaslah dengan konteks ini makna syahadat la ilaha illallah. Sesungguhnya syahadat la ilaha illallah ini mencakup tarka asyirki, meninggalkan kesyirikan bagi yang mengucapkannya dengan jujur, yakin dan ikhlas. Orang yang mengucapkannya dengan jujur dan juga dengan keyakinan dan keikhlasan, maka dia akan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan. Beda halnya dengan orang yang mengucapkannya dalam keadaan dia dusta. Nah, dalam keadaan tidak yakin, dalam keadaan ragu, dalam keadaan tidak ikhlas. Maka akan terjatuh kepada berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Adapun orang yang mengucapkannya dengan sidq, dengan jujur, dengan yakin, dengan ikhlas, maka ini dia akan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Nah. Wallahu a'lam, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita jelaskan lagi penjelasan Syaikhul Islam berkaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Hadisnya dihafal ya. Kalau bisa santri menghafal matan kitab tauhid. Ini penting. Kita sedikit-sedikit nih. Sebelumnya hadis Ubadah bin Shamit dihafalkan. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Dan ila akhirnya. Hadis yang pendek ini penting dihafalkan. Kemudian sekarang masuk lagi hadis yang berikutnya. Wa lahuma fi hadisi itsban. Fa inna Allah harama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dihafalkan tiap hadis, tiap hadis, tiap ayat. Nah, hafalkan kitab tauhidnya. Nah, apalagi kelas ini, kelas sanawiyah. Nah, hafal kitab tauhid. Dihafalkan kitab tauhid. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.